Ya, benar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan sesi Fauzan billah ta'ala. Masih dalam ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bihi lafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, fa innahu subhanahu wa ta'ala alamu nafsihi bi'awi ghairihi wasta kukilan wasun haditha min haqi summa rusuluhu sadiqun masdukun bila-bila dina kuruna alaih ma'alai alamu. Kata beliau, baidakan Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu binafsihi wa bighairih, bila Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling tahu tentang dirinya dan lainnya, bakana sedau qawlan, dan paling benar ucapannya, wa asanu hadithan min halki, dan lebih bagus ucapan daripada makhluknya, wa kana rasuluhu alaihi salatu wassalam shadiqin yaquluna biru nabiyanhu, wa rasulun juga adalah orang-orang yang jujur dan mengabarkan apa yang mereka kabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasitatu bainahum wa bainallah, mereka adalah perantara antara mereka dengan Allah. Allati ta'tihi bil wahyi min indihi, wasitatun shadiqatun, bi malaikatil kiram, antara mereka antara Allah dengan antara mereka dengan Allah adalah juga wasitah yang shadiqah, perantara yang jujur dari kalangan malaikat yang mulia. Jika demikian, maka wajib ta'wilu idan, maka wajib untuk mengembalikan semuanya itu ala maqalahullahu wa rasuluhu, kepada firman Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lasiyama apalagi ibabil asma wa sifat, dalam bab asma sifat, nafyan wa isbatan, baik itu dalam rangka dalam menafikan, kita yang menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, ataupun dalam menetapkan, ya kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya tauqifiyah. Ini namanya tauqifiyah, yakni natawaqqaf fi Quran wa Sunnah. Kita hanya ikut Quran Sunnah, ikut maqala Allah wa Rasul. Kita nafikan apa yang dinafikan Allah dan Rasulnya. Kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Qala wa rafdu maqala al-mubtadi'atu wa dullalu mimman yadda ila majaz fi asma sifat wa yanqiha bi syatta wa sayyid nafi mu'adidina majad bi rasul mu'tamidina lahwa'i wa muqalidin liman la yasluh lil qudwa min ad-dulal. Dan wajib untuk menolak apa yang ucapkan oleh para mubtadi'ah, orang-orang sesat yang mengklaim adanya majaz dan asma sifat, dan menafikan asma sifatillah dengan berbagai macam wasilah untuk menafikannya. Mereka berpaling dari apa yang datang dengan Rasul, mereka malah bersandar dengan hawa nafsu mereka, atau mereka taklid kepada orang-orang yang tidak pantas dijadikan kedua dari kalangan orang-orang sesat. satu tamu penting. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan mazaz itulah tawhud mu'atilah, tawhudnya mu'atilah itu mazaz. Ya, mereka menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dari asma'illah sifatih dengan alasan itulah majaz. Padahal majaz itu adalah istilah yang hadis yang ada setelah qurun mufaddalah, setelah ada generasi yang terbaik. Istilah yang ada setelah zamannya sahabat para tabi'in dan tabi' tabi'in. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa idha ulima أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا. Jika telah diketahui bahwasanya pembagian lafaz, ada lafaz yang hakikah, ada yang majaz, itu pembagian yang tidak syar'i. Bukan pembagian yang syar'i, bahkan bukan pembagian yang akli, tidak sesuai akal, wala lughawi. Fahuwa istilahun mahad, wahuwa istilahun hadatha ba'dal qurun mufaddalah. Itulah istilah semata, istilah yang hadatha, yang ada ba'dal qurun salasa mufaddalah. Istilah majaz itu istilah yang ada setelah generasi utama yang tiga. Mansyauhu min Jahmiyah Mu'tazilah. Ya, dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah. Mereka ingin menolak sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah dengan alasan itu adalah majaz. Sehingga majaz itu tawhidnya mu'atilah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Asyik kita rahimahullah dalam satu kitab beliau Mudzakirah Usul Fiqh, ia menyebutkan bahwa tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak ada majaz dalam Sunnah, bahkan tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, qala Tamiyah rahimahullahu ta'ala, wa dihada, karena itu, karena ini qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sabbaha nafsahu ayam wa sabahu bil mukhalifun rusul. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang telah disebutkan oleh al-mukhalifun lirusul, orang yang masih rusul. Wassalamu ala mursalin, dan salam kepada para rasul. Disalamati maqaluhu, karena selamatnya baik ucapan rasul. Min naqsi wal aib, dari celah. Tidak. Lalu peradaan walihada ta'lilun lima sabaqa, ya, pernyataan illat untuk kalimat yang sebelumnya. Min kaunillah, min kaun karamillah, dekadaan karamatu wa kalami rasulhi asdaqa wa ahsan. Subhana ismu masdarin min tasbih, ismu masdar dari tasbih bermakna tanzih, mensucikan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, subhan adalah tasbih adalah tanzihullah an kulsu. Tasbih adalah tanzihullah, mensucikan Allah dari semua su. Subhana rabbika rabb huwal malik as-sayyid al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam majmu'nya, majmu' Salaf Muhaddab, kata beliau, qala ulama, berkata para ulama, ar-rabbu, ar-rabbu bilali kolam, ar-rab layut laku ila rabbah. Ar-rabbu dengan layut bang layut laku tidaklah digunakan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bihilafi rabbi, dengan tanpa alif lam, berbeda dengan rabbi dengan alif lam, dengan tanpa alif lam, bainahu yudhafu ilal makhluk, maka boleh diidhafahkan kepada makhluk. Faiqal rabbul mal, rabbul dar, rabbul masyiah, rabbul mal pemilik harta, rabbul dar pemilik rumah, rabbul. Jadi kalau ada alif lamnya, Ar-Rabb itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk nama yang khusus untuk Allah dengan alif lam, Ar-Rabb. Kalau dengan tanpa alif lam, Rabb itu mudhaf ke makhluk, boleh Rabbul dar, Rabbul mal. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terkait dengan onta liar yang tersesat, yang lepas dari pemiliknya, apakah boleh diambil? Jawabannya tidak. Kalau unta tidak boleh diambil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'ha hatta yatiha rabbuha. Biarkan dia. Biarkan unta tersebut ya sampai datang kepada dia pemiliknya. Rabbuha maksudnya malikuha. Kesimpulannya, kalau dengan alif lam, Ar-Rabb itu termasuk khususiyah bagi Allah. Ar-Rabb, Allah, Ar-Rahman, Rabbul Alamin. Qala Al-Izzatu Al-Ghalabatu Al-Quwatu Wal-Ghalabatu Wal-Mana'atu Wa idabat Rabbi La-Izzah. Idabahannya kata Ar-Rab kepada Izzah, min idabat Al-Mawsuf, masuk dalam bab disandarkan yang didapatkan yang mausub kepada sifat Rabbil Izzati. Rabbil Izzah maksudnya Rabb yang memiliki ya sifat Izzah. Izzah sifatnya, Rabb mausubnya. Rabb mausubnya, Izzah sifatnya. Idafa mausub kepada sifatnya. Yasifun ay yasifu bihi al-muhalifu rasul. Ya maksudnya Allah dari apa yang disifatkan orang-orang yang masih rasul, ya, yaitu sifat yang layak dikujala, yang tidak sempurna, yang tidak layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata dalam tanbihat saniyah, hai nunazzihu subhanahu wa ta'ala wa nuqaddisu amma yasifuhu bihi al-muhalifun ar-rusul min al-naqais wal uyub. Jadi nunazzihu subhanahu, kita sucikan Allah, nuqaddisuhu, ya kita sucikan, amma yasifuhu bihi al-muhalifun ar-rusul, kita sucikan Allah dari apa yang disifat orang-orang yang menjadi rasul, min al-naqais wal uyub, ya mereka menetapkan naqais wal uyub, kita sucikan Allah darinya. Wassalamun kira huwa minas salami mana tahiyya wa kira minas salama mana makari, yang selamat dari makari. Qala fitat biasaninya, dalam tabir saninya sebutkan wassalamun al mursalin, yakni salamullah alaih bidunya wal akhirah, salamullah alaihim kepada mereka bidunya wal akhirah, kepada para mursalin. Bisalamati maqaluhu birabbih wasihatihi wahaqiyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala bersalam kepada para rasulnya, salamullah alaihim, itu di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena selamatnya apa yang Rasulullah ucapkan, bisalamati maqalu, selamatnya dari apa yang diucapkan para rasul, bi rabbihim, terkait dengan Rabb mereka, selamat ya dari naqais. Wasihati dan benarnya, benarnya apa yang diucapkan para rasul, wa haqiyati, ya sahihnya dan benarnya apa yang diucapkan para rasul. Berkata Syaikhul Haras rahimahullah ta'ala, dari ucapan utamiah ini wassalamun al-mursalin, ada faedah, ada isyarat. Apa itu isyaratnya? Yani sebagaimana wajib kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib menjauhkan dari semua kotoran-kotoran, dari celah-celah, aib-aib. Demikian juga kita wajib untuk meyakini selamatnya para rasul dalam ucapan dan perbuatan mereka. Min kudain. Ya, sebagaimana wajib mensucikan Allah dari celah. Ya, juga wajib atas kita semua untuk meyakini selamatnya para rasul dalam ucapan dan perbuatan mereka. Namun Allah alam.